Naam, tolong nasihati ana bagaimana hukumnya memandang orang yang amrat. Yang dimaksud amrat ini orang yang tidak berjenggot. Naam. Dan hendaknya yang seperti ini dijauhi, ya. Apabila seseorang melihat ada seorang yakni dia tertarik kepada seseorang seperti tertariknya dia kepada wanita, segera dia menjauhi hal tersebut. Nah, segera dia jauh dan jangan melihat kepada orang walaupun itu laki-laki. Ya, kalau dia tidak tahan, pindah, cari tempat yang lain yang lebih aman. Nah, ya, melihat anak-anak misalnya, lalu kemudian dilihat seperti penglihatan syahwat, waliyadzubillah. Nah, segera tinggalkan yang seperti itu. Hadza marad, penyakit, tinggalkan. Bahkan kata para ulama, inna lil mar'ati syaitanan walil al-amradi syaitanain. Wanita itu punya satu syaitan, tapi kalau amrad punya dua syaitan. Nah, punya dua syaitan. Orang kadang-kadang tidak merasa, tidak. Nah, lalu kemudian dia subhanallah, tanpa terasa, nah, terkena perangkap syaitan. Waliyadzubillah. Bahkan di kalangan para ulama, ya, di antara mereka ada yang tidak mau ada orang amrad di majelisnya. Ada orang tidak berjenggot, tidak mau dia. Nah, suruh pergi. Kalau itu kita berlakukan sekarang, berapa banyak orang harus kita usir. Nah, ya, saking takutnya mereka, subhanallah, terfitnah. Nah, maka masyarakat ikhwah khususnya para pemuda, hati-hati, tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Sibukkan diri belajar ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengikuti nafsu. Begitu ada sedikit saja perasaan seperti itu, segera tinggalkan. Begitu ada perasaan sedikit saja kepada seorang, kita merasa tertarik, segera palingkan. Jangan dekati orang itu. Naam. Karena itu marad, itu penyakit. Naam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, peringatan bagi kita semua agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.